ada pertanyaan, ya, pertanyaan sedikit saya rubah. Namun madmunnya kurang lebih seperti itu. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya untuk pasangan atau suami yang menghina istrinya, mungkin menghina apa namanya fisiknya, mungkin menghina masakannya, barangkali mungkin menghina naam taib sebagian sifat dan perilakunya. Bukan hanya itu, bukan hanya menghina, tapi juga membanding-bandingkan dengan istri orang lain, wanita lain. Naam. Sampai akhirnya ya, istri ini ya, bagaimana ya kira-kira yang terjadi? Ya ada tekanan barangkali. Kalau yang dihina adalah fisiknya, akhirnya dia berpikir untuk merubah fisik, mungkin operasi plastik, mungkin lebih zen lagi operasi karet barangkali, ya, kan? Ya kalau ada ya kan, ya, merubah ya, kan? Yang pesek agar jadi apa, bangir gitu kan, baik. Dia berpikir seperti itu, atau mungkin berpikir hal-hal yang lain, karena selalu suaminya menjelek-jelekkan dia, menjelekkan sifatnya, fisiknya atau apanya. Nah, baik. Dengan tujuan menyenangkan suami, dengan tadi niatan-niatan tadi. Nah, wabillahi taufik, mungkin dengan mengerok apa namanya, ya, alisnya. Nah, kemudian setelah itu menanam apa, alis. Nah, atau mungkin macam-macam asya ya ini dilakukan oleh wanita dengan merubah apa namanya ciptaan Allah. Nah, taib. Sampai akhirnya wanita ini putus asa dan merasa hina di hadapan suaminya. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tentu tidak seperti ini muamalah dengan istri. Istri kita itu kita ambil ya dengan kalimat Allah Subhanahu. Ketika haji wada ya, Nabi alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat ini, dan ini untuk kita. Bertakwalah kalian atas istri-istri kalian. Nah, Nabi juga mengatakan dalam hadis beliau, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Nah, fa innakum akhadtum. Nah, di kalimatillah. Karena kalian mengambil mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan akad yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya haram menjadi apa? Halal. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Nah, kalau memang tidak suka, kenapa tidak dulu-dulu saja kamu tidak mengambilnya? Kan demikian. Kamu ambil bukan untuk kamu hina. Kamu ambil bukan untuk kamu rendahkan. Kamu ambil bukan untuk kamu campakkan. Tetapi Rasulullah berpesan, istausu bin nisa'i khairan. Nah, istausu bin nisa'i khairan. Nah. Dan ini bukan hanya menimpa seorang suami melihat istrinya yang kurang. Tapi sebaliknya, istri juga melihat suami apa? Kurang. Itu hal yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang sempurna kecuali di akhirat nanti. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ingatkan pesan Nabi tadi, istausu bin nisa'i khairan. Nah, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Berbuat baik dengan lesan, berbuat baik dengan perbuatan. Ada kewajiban kamu atas mereka, dan ingat kamu mengambil mereka bikalimatillah, dengan kalimat Allah, dan Allah akan mengambil pertanggungjawaban atas kalian. Yang kedua, adapun terkait dengan cacat-cacat, kekurangan-kekurangan yang ada pada istri-istri kalian, atau sebaliknya, cacat-cacat yang ada pada suami-suami kalian, sama dua-duanya. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan ya kepada kita semuanya, la yafraku mu'minun mu'minatan In kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra au kama qala Rasul ali salatu wassalam. Nah, janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Seorang suami membenci istrinya hanya karena satu sifat, satu tabiat yang tidak dia suka. Kenapa? Karena kalau dia dapatkan kekurangan pada istrinya, satu kekurangan atau satu sifat yang tidak dia suka, namun dia akan melihat ada kebaikan-kebaikan lain yang dia ridha kalau dia melihat apa? Kebaikan-kebaikan itu. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Artinya ketika kita melihat ada satu kejelekan, janganlah mata kita melihat pada kejelekan itu saja. Kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh istri kita banyak. Nah, kalau Anda sudah punya anak, keturunan itu adalah dengan sebab istri Anda. Anda punya keturunan. Anak-anak Anda yang mendoakan Anda, anak-anak Anda yang berbakti kepada Anda, anak-anak Anda yang merupakan penerus dalam dakwah ilallah, terlahir karena adanya mereka. Ada kekurangan pada mereka, betul, namun ya mereka telah berbuat baik. 9 bulan mengandung wahnan ala wahnin, yang kalau itu dibebankan pada kaum laki-laki tidak mampu kita. Nah, tidak mampu, tapi mereka bisa sabar. Mereka mampu, anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga. Nah, 9 bulan. Nah, kalau anak Anda 10 berarti berapa? 90 bulan. Nah. Antum fadol beli kelapa. Ya. Yang belum di apa namanya? Belah, antum pasang di perut antum, antum ikat dengan apa? Dengan kain. Fadol antum berjalan 90 bulan. Baik, antum baru merasakan berat. Satu. Kedua, berapa lama dia telah berhikmah, berhikmah kepada Anda dengan berbagai macam khidmat, dengan segala kekurangan yang ada padanya. Betul, mungkin masakannya tidak begitu enak. Betul, mungkin bahasanya agak kurang apa namanya? Nah, karena beda. Nah, antum orang Pekalongan bahasanya lembut, ya kan? Ketemu wong apa yang saya tidak sebut, nanti dikira ya kan, sing beda bahasane. Antum kalau kan maso halus bahasanya kraton misalnya, ketemu wanita yang bahasanya itu kok kasar ya, padahal itu lembutnya dia ya kayak gitu ya, ya, ya. Nasib iki aku ya. Itu yang antum lihat ya, antum akan tidak akan bahagia. Tapi kalau yang antum lihat adalah betapa dia berkhidmat kepada antum dengan khidmat yang banyak. Ya, subhanallah, baju antum sudah berapa kilo ya, disucikan oleh dia. Antum coba dihitung sekali-kali ya Pak ya, kalkulasi. Sekarang kalau laundry sekilo berapa ya kan, kita belum bayar ke mereka itu. Ya, nah, kalau yang sudah nikah 20 tahun ya tinggal ngitung aja per hari berapa kilo. Nah, berapa gelas minuman yang disuguhkan, berapa kali dia mendapatkan perintah kita ambilkan minum, koyo rojo ya kan? Kayaknya antum kayak gitu semua ya kan? Ya kan? Pegel pijeti ya kan? Ya. Kan gitu ya kan? Kita ini sudah banyak mendapatkan khidmat dari mereka ya. Nah, anak sakit yang melek itu mereka, bukan kita. Nah, bukan kita yang melek. Nah, ya kan? Yang kuat melek itu mereka. Ya. Agak berpanjang saya ngomong di sini, ikhwan. Karena memang seperti itu kenyataannya. Ya. Taib. Dan apa yang kurang di dunia ini akan menjadi sempurna nanti di akhirat. Ya. Akan sempurna nanti di akhirat. Yang cacat akan disempurnakan oleh Allah. Yang hitam akan diputihkan oleh Allah Subhanahu. Nah, yang pendek akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Karena ahlul jannah akan masuk ke dalam jannah. Nah, setinggi bapak mereka Adam alaihi salatu wasalam 60 hasta. Nah, dan wajah-wajah mereka kal qamar lailatul badr. Nah, belum lagi kenikmatan-kenikmatan. Nah, la yataghawwatun wa la yatabawwalun, mereka tidak buang hajat, mereka tidak apa namanya kencing. Nah, keringat mereka misik. Keringat mereka misik. Nah, tidak ada hari kecuali tambah tampan, tambah cantik. Semua yang diinginkan itu, nah, ada di jannah nanti. Isbiru, sabar. Kita sedang belajar bab apa? Sabar. Nah, nah, ini sabar yang mana ya? Sabar di atas ketaatan, masuk ke dalamnya. Antum sebagai suami punya kewajiban untuk taat kepada Allah, mendidik mereka, ya, punya kewajiban taat kepada Allah, menunaikan kewajiban Anda atas mereka. Sabar di atas ketaatan dalam keadaan antum mendapatkan kekurangan pada istri Anda, atau sebaliknya, ini juga nasihat seorang istri untuk istri atas apa namanya suaminya. Dan juga sabar untuk antum tidak melakukan hal yang Allah larang. Ya, tadi banyak larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita melihat ada kekurangan kemudian kita berbuat zalim. Isbir, sabar. Ya. Nah. Taib. Kemudian kalau antum anggap bahwasanya antum mendapatkan istri kok kurang, susah, mungkin agak sulit untuk diomongi barangkali, atau sebaliknya. Nah, barangkali itu sebab dosa antum. Sebab dosa kita. Nah, dulu salaf atau ulama mengatakan kalau saya mendapatkan sulit ngatur pada istri atau pada anak, saya teringat dosa saya. Bisa jadi itu adalah sebab dosa saya. Nah, sehingga dia lebih disibukkan dengan apa tadi? Istighfar, taufat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Ustaz, bagaimana hukum salat fardu sambil duduk di atas pesawat? Antum upayakan untuk bisa salat dengan berdiri lebih dahulu. Namun ketika memang tidak mampu, ya kondisi juga mengkhawatirkan, membahayakan, ya, kondisi apa namanya? Cuaca buruk dan yang semisalnya yang diperintahkan untuk duduk, salat dalam keadaan duduk bagaimanapun Anda posisinya sesuai dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Nah, ketika ada kemampuan untuk berdiri, ada kemudahan, ya, lakukan dengan apa? Berdiri.